Berapa jarak yang telah kau tempuh, berapa duka datang menyapamu, berapa sepi hadir menemani, berapa air mata melukis wajah ini. Masihkah ada rindu di hati yang maha pemurah memanggil nama ini? Masihkah ada tanya di jiwamu, kapankah sang waktu datang menjemputmu? Luka dan tawamu, Allah, Allah yang maha penyayang, menunggumu dengan cinta, dengan pertaubatan. Oh, sampai kapankah diri kembali mengusir bisik yang mengikat hati ini? Duduk bersimpu menata kata, berurai tangismu memohon cinta. Allah, berapa jarak yang telah kau tempuh, berapa duka